لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita ambil kemarin 5 yang berhubungan dengan talak yang semuanya ada berapa? Taraji akhwani fillah hasanal khilaf ya hasanal khilaf baina nuha man khalafa mimma nahnu alai bi anna taraji dakhilun fi aqsamit talab mana lagi khala indah ya Muhammad Allah Al-Basriyun, na'am. Al-Basriyun akhanifillah la yuafikuna fi hadal amr. Na'am. Kama dhakar Ibn Hisham fil Mughni. Fandar ta'liq rakam thani. Ca'lu taranji min aqsamit talab huwa madhabul farra wa ashabi. Akhtarahu Ibn Malik. Maka dari kata Ibn Hisham huna. Akhalafahum al-Basriyun. Baik. Bil-amsi lam nu'rib. Qala Allah Ta'ala la'alli ablughu al-asbab. Abu Umar. Asbab samawatiha talibah la'alli la'alla hatu tarajjikum jibril isma wa yata'ala khabar wa liya damirun kasir di mahali nasbi ismiha abil logo fi'alil mudari marfu wa anwa alamatul akhidhi akhidhi akhidhi akhidhi akhidhi akhidhi akhidhi akhidhi akhidhi akhidhi akhidhi akhidhi akhidhi akhidhi akhidhi akhidhi akhidhi akhidhi akhidhi akhidhi akhidhi akhidhi akhidhi akhidhi وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا الأسباب مفعول بي منصوب وعلامة النصب بها الفتحة ظاهرة على فعله أسباب فعل من الأسباب وأسباب مضاف حسم مضاف والسماوات مضاف إليهم مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسر وعلامة جره الكسر فطلع الفاء سببية الفاعل في المضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء سببية وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا والمصدر مؤول من أن من أن وما دخلت عليه في محل رفع معطوف على مصدر مأخوذ على مصدر من الأمر المتقدم بقوله يا هامان ابني لي صرحا والتقدير ليكن بناء منك فاطلاع مني فاطلاع مني. طيب انظروا في التأويل والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل رفع معطوف على مصدر مأخوذ من الأمر المتقدم الأمر المتقدم في قوله يا هاما نبني لي صرحا أين الأمر؟ ابني. نعم والمصدر من ابني ابني بناء طيب البناء طيب وتقدير ليكن بناء منك ليكن بناء منك نعم فاطلاع مني أو معطوف على مصدر مأخوذ من أبلغ لعلي أبلغ الأسباب لعلي بلوغا للأسباب لعلني نعم لعلني بلوغا للأسباب فاطلاعا مني على إله موسى. طيب وعلى تقدير أول يا هاما نبني لي صرحا نعم مأخوذ إذن من الأمر طيب من الأمر ابني لي صرحا طيب وشاهد هو عند تقدير الثاني نعم لأن المصدر مأخوذ بعد ترجي kita mengambil مصدر yang setelah ترجي نعم berarti apa لعلني بلوغا للأسباب فاطلاعاً مني على إله موسى نعم طيب semoga aku bisa mencapai نعم طيب asbab diminta untuk apa membuat bangunan yang tinggi untuk bisa mencapai langit sehingga katanya mau melihat sesembahannya Musa alaihi salam. Baik. Wasadis wa du'a. Faqaulihi Rabbi waffiqni fala a'dila an sanan sa'ina fi khairi sanan. هنا فائدة الفرق بين التمني والترجي نقرأ أولا فائدة فرق النحاة بين التمني والترجي فذكروا أن التمني يكون في الممكن والممتنع والترجي يكون في الممكن فقط نعم التمني في الممكن ولكن فيه عسر ada kesulitan. Tapi ada pun taraji menurut para ulama nahwu itu pada perkara yang mungkin. Wa amma qawlu fir'aun la'anni ablughul asbab asbab as-samawati al-ayah jahlun minhu. Naam. Jahlun minhu karena kejahilan dia. Dan menurut dia sesuatu yang mungkin. Naam. Tayyib. Aw makhrafatun wa ifkun aw yakunu tamwihan 'ala sami'in. Fa abraza ma la yumkinu fi suratin mumkin. Nah, ini jawaban mungkin iskal sebagian, atau mungkin iskal. Taraji untuk sesuatu yang mungkin. Nah, Kak Firaun di sini ingin apa, mencapai langit. Nah, membuat bangunan sehingga apa, diharapkan bisa menjadi tangga untuk mencapai langit. Tayyib penghubung antara bumi dan langit untuk melihat sesembahan Nabi Musa. Maka kita katakan ini adalah kejahilan dari Firaun, atau memang apa, kedustaan dia dan apa, tamwi untuk mengecoh para pendengar, sehingga dia menampilkan sesuatu yang tidak mungkin dalam bentuk yang mungkin. Tayyib. Sebagaimana juga pada beberapa kondisi Firaun memutarbalikkan fakta untuk menipu apa, menipu kaumnya. Tayyib. Mengaku bahwasanya dia apa, menunjukkan kepada jalan yang lurus. Wa ya qaumi tabi'u li ahdikum sabila rasyad. Untuk doa akhwanifillah, tayyib yang keenam, ada syaratnya. Bisyarti an yakuna bi fi'lin asli. Fakharajan du'a'u bil ismi nahu suqiyan laka fayarwikallah. Jadi syarat doa ini dengan apa? Dengan fi'il asli. Kalau untuk beberapa permasalahan kemarin, untuk Amr tidak ada permasalahan. Tayyib. Untuk nahi dengan syarat, ya kan? Untuk Amr ada syaratnya tidak? Amr tidak ada syarat. Tayyib, ada penuntut nahi, ada syarat. Tidak boleh apa? Nahinya dibatalkan dengan illa. Tayyib. Ada pun tahdid. Tayyib. Juga tidak ada syarat dalam masalah ini. Tamanni serta taroji juga tidak ada. Namun cuman faedah berhubungan dengan taroji ada khilaf, ternyata masuknya dia ke dalam talab. Baik. Kemudian bedanya antara tamanni dan taroji diingat-ingat. Dan taujih untuk ayat tersebut, la'alli ablughul asbab. Sekarang untuk doa, ini juga ada syaratnya. Syaratnya adalah dengan fi'il asli. Fakharaja du'a bil ism, maka keluar dari ini doa yang menggunakan isim. Nahu suqiyan laka fayarwikallah. Tayyib, suqiyan laka fayarwikallah. Iski suqiyan. Tayyib. Fayarwikallah. Yakni curahkanlah atau tuangkanlah air untukmu sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu rayyan, yaitu apa, puas dengan minum, tidak haus lagi. Ini dengan isim suqiyan. Wa du'a bilafdil khabar, dan doa dengan lafadz khabar. Nahu rahimallahu Zaidan fayadkhulal jannah, atau fayadkhulul jannah, di sini bacanya rahimallahu Zaidan fayadkhula atau fayadkhulu. Zakaria, fayadkhulu kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Karena untuk fa sababiyah menasabkan fi'il mudhari' dengan bantuan an harus didahului dengan talab, dan di sini tidak ada talab. Kalau dikatakan ini doa, tapi apa? Tidak berupa lafaz doa, tapi lafaznya khabar rahimallahu Zaidan. Maka tidak masuk rahimallahu Zaidan fayadkhulul jannah. Fa innal fi'la fi hadainil mawdhi'aini la yajuzu nasbu. Naam. Tayyib. Maka kedua fi'il dalam kedua tempat ini tidak boleh dinasabkan. Ini syaratnya diingat-ingat tambahan untuk yang sebelumnya. Ada bunyi syair, Rabbi wafikni fala a'dil an sanan sa'ina fi khairi sanan. Bait bila nisbah. Wafikni nam arada ihdini wa arshidni. Nam fala a'dil ay fala amil. Sanan bi fathis sin wa nun at-tariq. Nah, memang asal dari sunnah bimakna ba at-tariqah. As-sa'in jam'u sa'in wa huwa sa'ir. Idan al-makna ya Rabbi ad'uka an tuwaffiqni hatta la amila an tariqis sa'in as-salikin fi khairi tariq. Berarti ini doa yang bagus dalam bentuk syair. Meminta apa intinya berarti? Meminta istiqomah. Meminta istiqomah untuk apa? Tetap kokoh di atas apa? Di atas jalan yang lurus. Rabbi wafiqni fala a'dila an sananis sa'ina fi khairi sanan. Minta agar jangan sampai melenceng naam dari jalan orang-orang yang lurus. Taib i'rabnya Muhammad. Taim, tingkat-tingkat cara mengirom Rabbi. Karena banyak khanifinah Rabbi, naam dihilangkan harfu nidaknya, juga dihilangkan apa ya mutakallim. Naam, berarti apa? Rabbi munada hudifa minhu harfu nidak. Ayya Rabbi mansubun wa alamatun nasmihi fathatun muqaddarah alama qabla al-ya'il mutakallimil mahdufah litakhfif. Jadi tetap apa? Kita mengirab seperti apa asalnya ketika belum dihilangkan. Berarti Rabbi, ya Rabbi. Nah, maka apa berarti? Munada mudhaf. Nah, kalau munada mudhaf gampang, mansub. Ya alamat nasabnya cuman di sini fathah muqaddarah ala maqabla ya'il mutakallimil mahdhufah litakhfif. Kemudian yang menghalangi dia mana amin dhuhuriha istighalul mahal biharakatil munasabah. Wa ya'ul mutakallimil mahdhufah takhfifan mudhafun ilaihi. Nah, atau kita katakan fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Nah, terus. Waffiqni. Ini sudah sempurna. Waffiqni fi'lun madhi. Kalau kita baca waffiqni ikhwan fillah, maka ini fi'l amr, keliru. Nah, lain. Kecuali kalau apa? Waffaqni. Tapi nah, tidak memenuhi syarat kalau demikian, ya tidak. Karena harus berupa apa? Berupa fi'il asli. Yaitu fi'il asli yang memiliki dengan ya dengan fi'il amr. Tayyib. Wafiq ini berarti fi'lun amr, fi'il amr. Wa fa'iluhu apa? Wa fa'iluhu wa fiqni namir mustantir wujuban takdiruhu anta. Fala ta'ni wa sa'i bi du'a. Man yahfa apa? Na na man na ya. A'dil. Fala a'dila. Tayyib. Baik, perhatikan wa fa'iluhu dhamirun mustadirun wujuban takdiruhu ana dari apa? Fala a'dila. Wal masdarul ma'awwal min an wa ma dakhalat alayhi ma'tufun ala masdarin mutasayyidin min al-fi'li qablaha. Yang dicari dari fi'il sebelumnya apa berarti? Dari mana ini? Fala a'dila berarti fi'il sebelumnya apa? Afikni, ya tidak? Nah, yang diambil dari situ. Jadinya ai ya rabbi liyakun minka tawfiqun li. Nah, fa'adamu 'udulin minni. Wahai Rabbku, nah, semoga darimu ada taufik untukku sehingga apa? Aku tidak melakukan apa penyimpangan. Fa'adamu 'udulin minni. Baik. Jadi untuk menentukan masdar mana yang diambil, nah ini dilihat apa kondisi sebelum fa sababiyah itu. Terus sanan an sananin. Sa'in. Ini juga yang terakhir nih, ingat-ingat terakhir. Kalau mendapati na'am sukun yang arid. Na'am sanani sa'ina fi khairi sanan. Harusnya apa? Kalau dibaca sesuai dengan kaidah nahwu tanpa kedaruratan syair, fi khairi sananin. Nah, sanani sa'ina fi khairi sananin. Cuma di sini sanan, nah mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf wa alamatu jarhil kasrah al muqaddarah. Perhatikan tetap kita mengirab seperti apa? Sanani apa fi khairi sananin. Berarti apa? Alamatnya, alamat jarnya apa? Kasrah al-muqaddarah. Mana amin duhuriha as-sukunul aridu li ajril qawfiyah. Ini yang menghalangi munculnya apa? Munculnya harokat kasrah. Yaitu apa? Sukun al-arid li ajril qawfiyah. Sayyid. Kalau tadi cara mengikram Rabbi, diingat-ingat. Ya, mana amin duhuriha apa? Istiqalul mahal biharokatul munasabah. Cuma apa? Ya-nya tersebut mahdufah. Nah, jadi tetap seakan-akan ada asyahidu fi fala a'dila. Baik. Haythu nasbuhu bi an mudmaratan wujuban li wuku'ihi makrunan bil fa'i fi jawab du'a wa huwa qawluhu wafiqni. Dan wafiqni memenuhi syarat. Kenapa? Karena dengan fi'il asli. Taim. Yang ketujuh wal istifham. Nah, Sawa'un kana bi harfin nahwu fa hal lana min syufa'a fa yashfa'u lana. Naam. Fa hal lana min syufa'a fa yashfa'u lana. Ini dengan huruf jelas hal. Baik. Syahidnya apa? Fa yashfa'u. Naam. Fa sababiyah yashfa'u fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmaratan wujuban. Naam. Ba'da fa'i sababiyah. Wa alamatu nasbihi ya Aba Ahmad. Hadfun nun. Baik. Au bismi nahwu man yad'uni fa astajib lah. Isimnya mana yang dimaksud di sini? Allah. Man. Baik, karena ada tul istifham bisa berupa huruf, bisa berupa isim. Baik. Man yad'uni fa astajib lah. Fa astajib lah. Berarti i'rabnya bagaimana? Alhamdulillah. Baik. Wa nahu mata tasiru fa urafiqak. Mata tasiru fa urafiqak. Fa urafiqak. Sama apabila bila urafiqa. Naam, ini mansub karena apa jatuh setelah fa sababiyah yang didahului dengan istifham mata. Wa kaifa takunu fa usahibak. Naam. Wa aina baituka fa azura. Aina baituka fa azura. Ini contoh-contoh naam istifham dengan isim. Wa qayyada Ibn Malik al-istifhama bi kaunihi la yataḍammanu wuqū'al fi'li. Fa in taḍammanahu lam yajuz an-nasba. Nahu lima darabta zaidan fayujazika li'anan darba qad waqa'a fayata'adharu sabku masdarin mustaqbalin minhu. Taib, ini Ibn Malik rahimahullah ta'ala mempersyaratkan ikhwan fillah bahwasanya istifham ini na'am tidak boleh apa terkandung di dalamnya wuqu'ul fi'il, terjadinya fi'il itu. Kalau terkandung bahwasanya fi'il itu sudah terjadi, tidak boleh menasabkan. Tidak boleh apa nasab setelah fa'nya. Contohnya, lima darabta zaidan fayujazik. Ya, kenapa engkau memukul Zaid? Berarti pemukulan sudah terjadi belum? Sudah. Nah, karena menurut dia pemukulan sudah terjadi, sehingga tidak mungkin untuk apa diambil masdar. Nah, fayata'adharu samku masdarin mustaqbalin min. Tidak akan mungkin diambil masdar yang bermakna mustaqbal darinya, karena sudah terjadi. Taib. Qala Abu Hayyan wa hadha syartu lam ara ahadan yashtaritu. Dan Abu Hayyan membantah Ibn Malik, syarat ini aku tidak melihat seorang pun mempersyaratkannya. Nah, selain dia, yaitu Ibn Malik. Wa ashtarat al-musannifu fi syudur fi al-istifham alla yakuna bi adatin taliha jumlatun ismiyatun khabaruha jamid. Dan Ibn Hisham mempersyaratkan nah pada istifham ini untuk apa? Tidak nah, dengan adat, tidak dengan suatu alat istifham yang setelahnya jumlah ismiyah dan khabarnya jamid. Nahu hal zaidun akhuka fa ukrimu bi raf' wala yansib atau wala yansab bi raf'i wala yansab. Hal zaidun akhuka fa ukrimu. Kenapa ikhwan fillah di sini menurut Ibn Hisham di raf' li'annahu la yumkinu tasayyudu masdarin minhu bi khilafi ma law kana mushtaqqan. Na'am. Fayutasayyadu minhul masdar. Alasannya kenapa? Dikarenakan tidak mungkin untuk apa dicari masdar darinya. Ingin mencari masdar dari hal Zaidun akhuka sulit. Gimana mencarinya? Karena itu adalah apa? Jumlah ismiyah dan khabarnya jamid. Nah, taim. Berbeda dengan seandainya kalau itu mustaqan. Kalau itu mustaq masih bisa diambil darinya masdar. Tapi kalau akhuka di sini, Zaidun akhuka. Nah, akhuka jamid, tidak bisa diambil masdar darinya. Ini persyaratan Ibnu Hisham. Jadi persyaratan mereka kembali kepada apa? Kembali kepada tidak mungkinnya di apa? Ditakdirkan masdar darinya. Diambil masdar darinya yang kemudian diatofkan dengan masdar setelah apa? Masdar dari fi'il setelah fa' sababiyah. Tayyib. Ini sebagai faedah. Nah, persyaratan Ibnu Malik dan Ibnu Hisham. Tayyib. Tayyib syarat tersebut afani billah, nah, tidak masyhur di kalangan nuhah, apalagi di kalangan mubtadi'in. Karena memang hanya pada kondisi yang jarang sekali. Kondisi yang jarang muncul. Cuman alasan mereka tepat. Tayyib apa? Karena tidak memungkinkannya untuk ditakdirkan dengan masdar yang sesuai dengan masdar fi'il setelah fa' sababiyah. Maka itu di enam tambahkan sebagai wawasan kita berhubungan dengan istifham. Baik, ada penentu baiknya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih.